bin Bishr. Nu'man bin Bishr, salah seorang sahabat yang terkenal dengan pemberian kepada anak yang tidak adil, lalu ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, "Sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal halal bayyin." Sesungguhnya yang halal itu jelas. Maka tidak ramal-ramal, tidak meragukan. Yang halal itu jelas. Nasi, sayur, ya, makanan ini, makanan itu halal jelas. Tahu dari mana jelas? Padahal Nabi belum pernah menyebut-nyebut tentang sayur asem, sayur lodeh, comro, miso. Kenapa kita katakan jelas halal? Karena tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Seluruh makanan yang tidak disebut dalam Al-Quran, tidak dilarang dalam hadis, maka pasti halal. Begitu juga minuman, begitu juga pakaian, begitu juga kendaraan, begitu semua urusan dunia, semuanya halal. Wa innal harama bayyin, dan begitu juga yang haram jelas. Yang haram jelas, babi, darah, bangkai, jelas, keledai Cina, jelas. Binatang yang dilarang membunuh, semut, burung surut, katak, jelas. Jelas di sini tentu bagi para ulama, bagi yang tahu. Bagi yang enggak tahu ya keluar dari hadis ini. Ya. Ada orang jahil enggak tahu kalau bangkai itu haram. Ya. Tahu dia bangkai itu halal. Apakah hadis ini jadi tertolak? Enggak. Jadi maksud hadis ini buat orang yang tahu. Bagi orang yang tahu, bagi para ulama, yang halal jelas, yang haram jelas. Bagi orang jahil, enggak tahu, enggak jelas, bukan urusan hadis ini. Hadis ini sedang berbicara tentang orang yang berilmu. Bagi kita, kita mengikuti orang yang berilmu. Wa bainahuma umurun mustabihat, antara keduanya. Apa maksud keduanya di sini? Ya, antara halal dan haram. Ya kan yang halal jelas, yang haram jelas. Nah, ada sesuatu di antara keduanya. Di antara halal dan haram itu perkara-perkara yang mustabihat, atau sering diterjemahkan dengan syubhat, meragukan. Nah ini ada. Ya, ada. Artinya halal tidak, haram juga tidak. Enggak jelas. Gitu. Ini mustabihat. Nabi pernah mau memakan kurma. Nabi mau ambil kurma itu mau dimakan. Enggak jadi. Nabi batalkan. Karena Nabi khawatir jangan-jangan kurma ini kurma, iya, kurma zakat. Ya. Halal atau haram kurma itu? Halalkah? Belum tentu. Kalau kurma zakat, haram bagi beli. Haramkah? Belum tentu juga. Kalau bukan kurma zakat, nah, kan belum tentu itu kurma zakat. Bisa kurma zakat, bisa tidak. Berarti kurma itu bagi Nabi bisa halal, bisa haram. Kalau betul bahwa kurma itu kurma zakat, tentu haram bagi beliau. Kalau ternyata kurma itu bukan kurma zakat, tentu halal bagi beliau. Nah, ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud. Ya. Yeah. Saya mau menikahi seorang wanita. tersebar berita bahwa wanita ini pernah dulu waktu masih bayi pernah menyusu dengan ibu saya. Gitu. Tersebar berita. Bisa benar, bisa tidak berita itu. Kalau betul bahwa wanita itu pernah menyusu dengan ibu saya, tentu haram bagi saya tidak boleh menikahi wanita itu. Kalau berita itu ternyata tidak benar, hanya berdusta saja, berarti wanita itu halal bagi saya untuk dinikahi. Apa ini? Ini yang dimaksud oleh Nabi. Wa bainahuma umurun mustabihat. Sesuatu yang berada antara halal dan haram. Ya. Ada qarinah, ada petunjuk, ada sesuatu yang menunjukkan bahwa itu haram. Tetapi belum jelas. Ya. Santer berita bahwa di restoran itu kalau enggak sapi dagingnya babi, kalau enggak sapi babi, tercampur antara sapi dan babi. Semua orang tahu semua di restoran itu. Saya masuk ke restoran itu. Di depan saya enggak bisa membedakan mana daging sapi, mana daging babi. Di depan saya ini umurun mustabihat. Mungkin sapi, mungkin babi. Mungkin babi, mungkin sapi. Ya. Nah, kalau tidak ada qarinah, maka tidak boleh. Setiap kali masuk warteg, setiap kali masuk padang, setiap kali masuk restoran, ya, soal ini babi bukan ya. Jangan-jangan babi. Tentu ini tidak boleh karena tidak ada qarinah. Kecuali ada qarinah, ada tanda-tanda, ada petunjuk bahwa ini babi. Setidaknya omongan orang mutawatir. Jadi keraguan itu tidak boleh dibikin-bikin. Maka jika antum datang ke sebuah warung makan, warteg, padang, antum ragu, jangan-jangan ini yang motong bukan orang Islam. Jangan-jangan yang motong tidak baca bismillah. Boleh ragu seperti itu? Tidak boleh. Ragu jangan dibikin. Ragu itu muncul dari luar. Jangan datang dari diri kita. Kalau ragu itu datang dari diri kita, itu namanya waswas syaitan. Ya. Keraguan itu datang dari luar. Lagi enak-enak makan, datang orang. Ya. Orang yang menyembelih, rata-rata ayam di sini yang menyembelih si anu, orang Buddha misalnya. Baru ragu kita datang dari luar, bukan dari diri kita. Amin. Saya ulangi, yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Antara yang halal dan yang haram itu perkara mustabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Enggak mau, jangankan manusia, Nabi aja enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Kurma itu kurma zakat atau tidak? Nah, itu umur mustabihat. Gitu ya. Kebanyakan manusia tidak tahu. Jadi dugaan-dugaan, don berat, sangkaan berat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa ajdihi. Barang siapa yang menjauhkan diri dari syubhat, maka agamanya, kehormatannya akan terpelihara. Maka kita disuruh menjauhi syubhat. Maka kasus tadi Nabi memegang kurma tadi. Jangan-jangan ini kurma zakat, jangan-jangan kurma zakat. Mungkin juga bukan kurma zakat, ya. Akhirnya dimakan apa tidak oleh Nabi? Akhirnya tidak dimakan. Karena Nabi menjauhi syubhat. Maka kasus saya tadi, ketika saya mendengar selentingan bahwa wanita yang akan saya nikahi, orang mengatakan bahwa dia pernah menyusu dengan ibu saya, lebih baik saya tinggalkan. Walaupun ternyata itu tidak benar. Gitu. Karena ada apa? Ada qarinah, ada tanda-tanda. Ya. Tidak setiap kita nikah dengan wanita lalu kita pastikan bahwa dia bukan mahram kita, enggak perlu. Ya, enggak perlu. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh dalam syubhat, maka dia terjatuh dalam hal yang haram. Kalau tadi Nabi nekat, zakat bukan, zakat bukan, zakat bukan. ya, makan juga, ah dosa. Ya, babi apa sapi? Babi apa sapi? Sapi aja dah, ya, makan. Padahal dia masih ragu. Ya, dia hilangkan keraguan itu dengan tanpa hujah. Sapi aja dah. Kecuali dia yakin betul, saya yakin betul daging seperti ini adalah sapi, bukan babi, ah, baru itu hujah. Tapi kalau keraguan itu masih ada, dia hilangkan tanpa hujah, maka tidak bisa. Ya, haram. Walaupun ternyata akhirnya yang dia makan itu adalah daging sapi, tapi dia sudah berdosa. Karena apa? Mengambil yang subhat. Sabda Nabi tadi, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang mengambil yang syubhat, berarti dia telah mengambil yang haram. Gitu ya. Dan sekali lagi, syubhat ini datang dari luar dan sesuatu yang betul-betul qorina. Ya. Qarra'i yar'a haula al-hima, seperti penggembala yang menggembala di sekitar hima. Hima itu daerah larangan. Setiap raja, setiap presiden, setiap penguasa itu punya daerah larangan pasti. Semakin besar kekuasaannya, semakin besar himanya. Gitu. Antum saja punya daerah larangan. Antum tidak mau ada sembarang orang masuk ke tempat yang antum tentukan, kamar antum misalnya. Nah, apalagi raja, presiden, semakin besar himanya itu. Istana, tempat-tempat tertentu, ya, dilarang bagi orang awam masuk ke kantor ini, ke daerah ini, ke departemen ini, pasti. Allah lebih-lebih lagi. Yang punya kekuasaan terbesar adalah Allah Rabbul Alamin, maka Allah punya hima. Allah punya daerah larangan. Ya. Nah, penggembala yang menggembala di sekitar daerah larangan, maka besar kemungkinan kambing-kambingnya, piaraannya akan masuk daerah larangan itu. Kemungkinan yang sangat besar. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah bahwa setiap raja punya hima, punya daerah larangan. Ala wa inna himallah maharimuhu, ketahuilah bahwa himanya Allah adalah semua yang Allah haramkan. Itu daerah larangan. Apa? Zina, khamr, judi, mabuk, mencuri, membunuh, ini semua daerah larangan. Tidak boleh apa? Tidak boleh apa kira-kira? Tidak boleh berzina? Bukan. Tidak boleh minum khamr? Bukan. Tidak boleh berjudi? Bukan. Tapi tidak boleh mendekati zina, tidak boleh mendekati khamr, tidak boleh mendekati judi dan seterusnya. Bukan sekedar tidak berzina, tidak minum khamr. Ya. Saya tidak minum khamr, saya duduk bareng dengan orang yang minum khamr. Apa? Dosa apa tidak? Dosa. Yang minum khamr teman saya. Sekamar, saya nemenin. Dosa saya. Ya. Innakum idzam mithluhum. Engkau sama saja dengan mereka. Ketika engkau duduk-duduk bersama orang yang sedang memperolok-olok ayat Allah, yang dimaksud sedang berbuat maksiat, maka khamr, orang yang minum khamr harus kita jauhi. Orang yang sedang berjudi harus kita jauhi. Penjudinya enggak. Penjudinya enggak. Saya jalan bareng atau boncengan dengan penjudi, boleh apa tidak? Boleh. Saya boncengan dengan pemabuk, boleh. Ya, dia sering mabuk. Nah, waktu itu sedang tidak mabuk, boncengan bareng sama saya untuk suatu keperluan, tidak berdosa. Ya, sedang mabuknya. Sebaliknya, ada ustaz, ya, sedang mabuk misalnya, ya, boleh nggak ditemenin? Oh, dia kan ustaz, mabuk-mabuk kan ustaz, ya, boleh dong temenin? Nggak boleh. Mau ustaz, mau kiai, mau ulama besar, kalau sedang mabuk tidak boleh ditemenin. Ya. Mau pemabuk, mau penjudi, mau pembunuh, tetapi dia tidak sedang berbuat maksiat, boleh kita teman. Jadi bukan orangnya. Gitu. Tapi apa? Kemaksiatannya. Berbeda dengan syubhat. Kalau syubhat orangnya. Karena syubhat itu akan selalu ada. Ya. Betul dia enggak sedang ceramah. ya, boncengan dengan dia. Nah, ya namanya omongan kan bisa saja. Sambil bonceng dia sambil ngomong, mengeluarkan subhatnya, mengeluarkan kesesatannya, masuk ke telinga kita dan tidak keluar lagi, bahaya sekali. Ya, maka lebih selamat dekat dengan pemabuk, penjudi, peminum khamr tapi tidak sedang berbuat maksiat daripada ahlus syubhat. Daripada ahlus syubhat. Karena ahlus syubhat bisa kemana-mana. Ahlu maksiat pas ketika dia berbuat maksiat saja. Ala wa inna himallahi maharimuhu, ketahuilah bahwa daerah larangan Allah adalah segala yang mengharamkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa di jasad itu ada mudghah. Mudghah segumpal daging. Ya, segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, jika daging itu baik maka seluruh jasad akan baik. Wa idza fasadat fasadul jasadu kulluh, jika dia buruk maka akan buruk seluruh tubuh. Apa? Segumpal darah itu al-qalbu, hati. Ya, yeah. Hati buruk semuanya akan buruk. Hati baik semuanya akan baik. Oleh karena itu perbaiki hati dulu. Ya, yeah. Perbaiki hati dulu sebelum jasad. Betul? Salah. Ya. Yeah. Karena kan gak bisa kita memperbaiki hati, gimana caranya? Ya, kalau memperbaiki cara wudu, memperbaiki cara sholat, memperbaiki akhlak kita kan bisa. Memperbaiki hati gimana? Ya, yang mengetahui hati si fulan baik atau tidak, Allah Rabbul Alamin. Kapan? Ketika bayi. Bayi lahir. Bayi lahir. Dilihat hatinya oleh Allah dan Allah mengetahui ini hatinya Abu Jahal, ini hatinya Abu Lahab, ini hatinya Abu Bakar, ini hatinya Umar. Allah tahu, kita tidak tahu. Siapa yang tahu hati manusia? Jangankan hati manusia, hati kita sendiri kadang kita tidak tahu. Saya ini ikhlas apa enggak ya? Tidak bisa menjawab. Ya? Maka tidak boleh mengatakan saya tidak ikhlas, saya tidak boleh melakukan ini karena saya tidak ikhlas. Enggak bisa. Yang mengetahui ikhlas atau tidak Allah Rabbul Alamin. Sebaliknya, amal tadi saya lakukan ikhlas juga tidak bisa. Maka hati tidak bisa diatur. Hati tidak bisa diatur. Siapa yang bisa mengatur hati? Tidak bisa. Perasaan senang, suka, sedih bisa diatur? Tidak. Saya akan atur hati saya. Dua minggu ini saya akan senang terus. Saya usahakan hati saya dua minggu ini saya atur senang terus. Belum sampai seminggu kita melihat anak kita sakit parah, divonis mati sama dokter. Bisa? Kita terus senang, ketawa? Tidak bisa. Berarti di tangan siapa? Di tangan Allah Rabbul Alamin. Itu hanya sekedar senang, suka, sedih. Kita tidak bisa mengatur hati kita, apalagi yang lebih dari itu. Maka yang kita atur apa? Rukuk kita, kita atur. Sujud kita atur. Wudu kita atur. Jangan sampai berwudu tidak mencontoh Nabi, menepuk-nepuk jidat. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi wudu menepuk-nepuk ubun-ubun. Nabi memasukkan 10 jari beliau yang basah, menempelkan di kepala, dikebelakangkan, kembalikan lagi ke depan, kemudian langsung dimasukkan ke telinga seperti ini, satukan. Atau boleh dari belakang dulu. Nah, ini kita bisa atur. Nah, kalau wudu kita baik, sholat kita baik, mencontoh Nabi, akhlak kita baik, dan seterusnya akidah kita baik, itu tanda bahwa hati kita baik. Jangan dibalik. Percuma sholat, percuma puasa, hatinya kayak iblis. Tahu dari mana hatinya kayak iblis? Ya, gara-gara apa? Gara-gara dia disakiti. Ya, percuma dia sholat, percuma dia puasa, ya, hatinya kayak Abu Jahal. Ya, kenapa hatinya kayak Abu Jahal? Habis uangnya ratusan juta, saya minjem cuma 5 juta, enggak dikasih. Jadi dari situ rupanya dia menilai hatinya kayak Abu Jahal. Karena kepentingan dia mau ngutang 5 juta enggak dikasih. Enggak bisa seperti itu. Iya? Yang paling tahu Allah Rabbul Alamin. Maka tidak boleh kita mengatakan ini hatinya buruk, hatinya kalah, kayak setan, hatinya kayak iblis, enggak bisa. Allah iya. Maka salah satu tafsir dari hadis ini adalah apa yang dibawakan oleh Ibnu Shalah, Ibnu Rajab dan lain-lain, bahwa Allah melihat hati seluruh manusia. Seluruh manusia. Dari manusia pertama Adam sampai manusia terakhir. Entah berapa triliun jumlahnya, Allah lihat semua. Setelah dilihat, Allah tahu hati siapa yang paling baik. Hati para nabi dan rasul. Hati para nabi dan rasul yang jumlahnya 124.000 itu yang terbaik. Setelah para nabi dan rasul, siapa yang terbaik? Para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, di antara 124.000 nabi, siapa hatinya yang terbaik? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kumpulkan hati seorang nabi yang terbaik, seorang nabi yang mempunyai hati terbaik bersama manusia biasa bukan nabi, tetapi hatinya terbaik. Dikumpulkan masanya, dikumpulkan hidupnya, dipertemukan di dunia ini. Ya. Maka Rasulullah tidak bertemu dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, enggak selevel gitu. Rasulullah tidak bertemu dengan Syekh Albani, Syekh Bebas, enggak selevel. Yang selevel dengan apa? Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya, kecuali yang kafir sekali, Abu Jahal, Abu Lahab, jelas. Gitu. Orang yang hatinya terbaik Allah kumpulkan dengan seorang nabi yang memiliki hati terbaik. Ya. Ini membawa arti bahwa untuk mengetahui kebaikan hati seorang manusia, kita hanya bisa melihat amalnya. Ini berbeda dengan Allah. Kalau Allah ya, belum melihat amalnya, Allah sudah tahu. Baru lahir, bahkan belum lahir, bahkan belum diciptakan. Kan tadi Allah melihat hati manusia itu sebelum Adam diciptakan. Sebelum Adam diciptakan, Allah sudah menentukan ruhnya Fir'aun, ruhnya Abu Jahal, Abu Lahab, sudah. Sudah, padahal Adam belum diciptakan. Itulah Allah Maha Berencana. Kita lihat syarah yang dibawakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Al-halalu bayyin wal-haramu bayyin wa bainahuma umur mustabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas ma'nahu anna al-halal al-maqad bayyinun lastibaha fihi. Makna dari dalil di atas bahwa halal yang maqad, halal yang telah ditentukan oleh syariat, artinya tidak ada dalil satupun yang mengharamkannya, maka ini tidak ada istibah, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa kadzalika al-haram al-maqah. Begitu juga haram yang al-maqah, yang telah ditentukan. Ditentukan ini jangan dikira ditentukan oleh Al-Qur'an saja. Maka orang mengatakan yang ditentukan oleh Al-Quran haram, yang ditentukan oleh hadis makruh, keliru. Keliru. Larangan dalam Al-Quran haram, larangan dalam hadis juga haram. Perintah dalam Al-Quran wajib, perintah dalam hadis juga wajib. Samakah derajatnya? Sama. Sama. Jangan dianggap perintah dalam Al-Quran derajatnya lebih besar daripada perintah dalam hadis. Larangan dalam Al-Quran derajatnya lebih besar daripada larangan dalam hadis. Di mana ada larangan memasuki kamar orang tua setelah isya, sebelum sholat subuh, ketika tengah hari panas. Di Al-Quran. Ya. Padahal ini kan sifat-sifat yang biasa ya, normatif. Ya. Ini menunjukkan bahwa apa yang ada di Al-Quran itu pasti besar, yang di hadis kecil keliru. Keliru. Man 'allaqa syai'an faqad asyraka. Barang siapa yang menggantung-gantungkan sesuatu dan sesuatu yang digantungkan itu membawa keberuntungan, kesialan, maka dia telah berbuat syirik. Ini kan hal yang sangat besar. Ada di mana? Di hadis. Maka ucapan sebagian orang mengatakan bahwa apa yang ada di Al-Quran berisi tentang hal-hal besar, apa yang ada di hadis berisi hal-hal yang kurang besar, ini jelas keliru, sangat-sangat keliru. Ya, di dalam Al-Quran dan hadis berisi akidah, akidah yang sangat besar. Di dalam Al-Quran dan hadis berisi akhlak, akhlak tentu jauh lebih kecil daripada akidah. Ya, di dalam Al-Quran dan hadis ada ibadah. Di dalam Al-Quran dan hadis ada sejarah. Di dalam Al-Quran dan hadis ada nubuat, ramalan-ramalan masa depan. Sama. Apakah yang diramal oleh Al-Quran pasti terjadi? Yang diramal oleh hadis belum tentu terjadi? Keliru. Yang diramalkan oleh Al-Quran pasti terjadi. Yang diramalkan oleh hadis juga pasti terjadi. Ya. Walakin bainal amrayni umurun tastabihu ala kathir minan nas, hal hiya minal halal am minal haram. Seperti tadi bahwa di antara dua hal tadi ada hal-hal yang syubhat, yaitu tidak diketahui apakah halal apakah haram. Wa ammar rasikhuna fil ilmi fala yastabihu alaihim dhalik ويعلمون من أي القسمين هي فأما الحلال المقاد فمثل أقل الطيبات من الزروع والثمار وبهيمة الأنعام وشرب الأشربة الطيبة. Kemudian beliau memberikan contoh-contoh yang halal seperti memakan yang baik-baik, berarti yang tidak baik ini dihindari oleh orang yang ar-rasibun. Tadi menyebut ar-rasibun. Ar-rasibun antum bisa dapati di awal-awal surat Ali Imran ya, ayat 7. Itu orang-orang yang mendalam ilmunya. Ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang dalam ilmunya. Ini tidak ditunjukkan dengan kuatnya hafalan, tidak ditunjukkan dia harus hafal Al-Qur'an, tetapi dia faham. Ini harus diambil, ini jangan diambil. Ini boleh dimakan, ini jangan. Ya. Maka orang-orang yang baik, dia tidak mau makan sesuatu yang halal tapi tidak baik bagi badannya. Tidak bagus bagi dirinya walaupun halal. Ya. Tidak baik. Baik bagi seseorang belum tentu baik bagi yang lain. Karena jasad seseorang kan mempunyai sifat berbeda-beda. Artinya kepekaan terhadap makanan itu berbeda-beda. Min az-zuru'i wath-thamar wa bahimatil an'am wa syurbil asyribati at-thayyibah. Seperti tanaman-tanaman, buah-buahan, ya. Buah-buahan semuanya halal. Thayyibah belum tentu. Ya. Ada kalanya buah tertentu atau tanaman tertentu dimakan dan tidak baik bagi badan kita. Kalau tidak baiknya itu memastikan, dipastikan bahwa dia kena mudarat, mabuk misalnya, mati misalnya, maka jadi apa? Jadi haram. Ya, antum tahu ini beracun. Semua orang tahu kalau makan itu mati. Antum nekat makan itu tentu dengan tujuan mati, haram. Ya. Tapi kalau sifatnya saja kadang-kadang jadi gatal-gatal, kadang-kadang jadi sakit perut. Kita makan, ini tidak thayyibah. Ar-rasikhuna fil ilmi, meninggalkan ini. Ya. Kemudian beliau mencontohkan tentang yang haram, seperti makan bangkai, darah, daging babi, khamr, nikah dengan wanita yang mahram, memakai sutra bagi laki-laki. Tapi ada perkecualian, 4 jari. Pakaian kita biasa, bukan sutra. Segaris ini 4 jari. Ya. 4 jari berapa ya? Mungkin 10 cm kali ya. Segaris sutra. Ah, ini boleh. Ya. Atau dia terkena penyakit kulit, gatal-gatal kalau enggak pakai sutra. Ya. Kulitnya mahal benar itu ya. Jadi pakaiannya harus sutra. Kalau enggak pakai sutra gatal-gatal, ah boleh. Kembali kepada kaidah ad-daruratu tubihul maqdurah. Hal yang darurat membolehkan apa yang tadinya tidak boleh. Adapun wanita boleh. Wanita seluruh pakaiannya sutra boleh. Mas khilaf ya. Banyak ulama tapi pendapat yang rajih insyaallah taala boleh. Dan sutra yang dimaksud sutra yang disebut oleh Nabi. Sutra yang dari ulat sutra itu, bukan sutra bikinan ya, enggak. Emas yang dimaksud adalah emas yang dimaksud oleh Nabi. Emas yang dimaksud oleh Nabi warnanya apa? Kuning. Itulah emas az-zahab. Yang dilarang oleh Nabi az-zahab. Emas itu kan hanya terjemahan dalam bahasa az-zahab. Apapun namanya, pokoknya Nabi menyebut az-zahab itu emas. Maka jika hari ini ada benda putih, benda hijau, benda hitam disebut emas, halal haram. Halal. Itu bukan emas yang dimaksud oleh Nabi. Ya. Yeah. Karena tidak semua nama itu mewakili zatnya. Maka jangan tanyakan emas putih dan seterusnya. Tentu halal. Intan berlian enggak ada larang. Yang dilarang emas. Kenapa jadi intan berlian? Ya, jam kita ada berliannya, ada intannya, ya, handphone kita atau pakaian kita, mana larangan? Yang dilarang kan emas. Bisakah dengan kaidah emas saja dilarang, apalagi intan berlian? Kaidah dari mana ini? Ya, kaidah dari mana? Lalu kan bisa kemana-mana. Babi aja haram, bagaimana banteng? Ya, jadi bisa begitu kan? Ya. Dan seterusnya, nggak bisa. Ya. Jadi yang haram betul-betul datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh dengan kias-kias seperti itu atau dengan logika-logika seperti itu, tidak bisa. ومثل الاكتساب المحرم كالربا والميسير وثمن ما لا يحل بيعه. Beliau mencontohkan usaha yang haram seperti riba, maisir. Riba banyak jenisnya, maisir ada beberapa jenis, ada maisir, ada kimar. Kalau maisir itu dengan permainan, yang kalah bayar, yang menang dapat bayaran, yaitu dengan permainan. Gitu. Kalau kimar tanpa permainan. Ya. Mobil Anda kecelakaan enggak? Celaka, ada apa? Dapat berapa? 50 juta. Nanti kalau mobil enggak kecelakaan, enggak dapat apa-apa. Nah, ini kimar. Ya, dua-duanya sama, sama-sama judi. Maisir judi, kimar judi, artinya sama-sama haram. Berbeda dengan qur'ah. Qur'ah itu undian, undian halal. Ya. Saya ingin memberangkatkan umroh. Ya. Di karyawan saya. Tapi cuma satu, karyawan saya banyak. Ah, maka di qur'ah, diundi. Nah, ini boleh. dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka arisan bagian dari kimar apa Quran? Iya, Quran boleh. Karena arisan kan sekedar mengundi. Itu. Bukan orang ngumpulin ayo kumpulin sini. 10.000 ya. 10 orang. Nah, terkumpul di situ. Ya, 100.000. Buat siapa 100.000? Ya. Buat orang yang ketiban pulpen saya ini. Nah, duduk situ yang ketiban pulpen saya dapat 100.000. Ya, Qur'an apa kimar? Kimar, haram. Dosa, judi. Paham ya? Tapi kalau hanya sekedar siapa duluan ini bukan kimar, tapi Qur'an. Karena memang tidak mungkin bareng. Harus ada yang duluan, harus ada yang belakangan. Sementara maunya duluan semua. Oleh karena itu biar adil di Qur'an, diundi. Ya, sebagaimana Nabi ketika mau berangkat perang, beliau mengajak salah satu istrinya. Beliau tidak bawa semuanya. Ya ribet lah ya. Beliau bawa salah satu. Nah, kalau beliau tidak adil, tentu beliau ambil yang paling beliau cintai, yang paling muda, Aisyah. Tapi beliau ingin adil, maka diundi. Maka 11 atau 9 istri beliau masing-masing punya kesempatan untuk berangkat bersama beliau. Tergantung undian itu. Ya, dan undian yang dilakukan oleh Nabi betul-betul undian seperti kita. Bukan undian wahyu. Nabi paling yang keluar Aisyah, enggak bakalan enggak. Ya, Nabi berdoa pada orang enggak. Ya. Betul-betul undian yang keluar seperti undian kita. Bukan karena Rasulullah lalu dia ditiup pasti yang keluar Aisyah, enggak bisa. Bahkan yang ada sebaliknya. Yang keluar siapa? Nabi Yunus, bayangkan. Padahal mau diundi, mau dicemplungkan ke laut. Ketika Nabi Yunus meninggalkan umatnya itu, Allah tidak berkenan, Allah murka, Allah peringatkan Nabi Yunus naik kapal dan kapal itu oleng. Kata ahli kapal waktu itu mengatakan, ini muatan kita kelebihan satu orang. Setelah barang-barang ceburkan semua masih oleng. Ini kelebihan satu orang. Maka harus ada yang berkorban masuk ke laut. Tentu enggak ada yang mau. Maka diundi. Ya. Nah, ternyata undian yang harus masuk nyebur laut jatuh ke Nabi Yunus. Orang-orang tahu Nabi Yunus orang soleh. Orang-orang enggak tega, ya. Ulang lagi. Ya. Enggak rela, enggak tega kalau Nabi Yunus yang diulang lagi, jatuh lagi ke Nabi Yunus. Ya, sampai diulang 3 kali Nabi Yunus terus, ya sudah dilemparkan ke lautan dan langsung dimakan oleh ikan nun 3 hari 3 malam berada dalam kegelapan perut ikan nun, dan ini semua tentu pada Allah takdir. Ya. Ya mungkin hanya itu yang bisa kita bahas. Ada pertanyaan? Silahkan. Silahkan. Mengenai sumberan, bagaimana caranya kita bisa membedakan mana yang dalam satu kasus kasus dalam kehidupan kita? Mana yang tadi dari diri kita yang syak gitu ya, yang ada berarti. Gimana kita membedakan? Perbedaannya ada khobar atau tidak? Ada informasi atau tidak? Ada korina apa tidak dari luar? Ya, kalau tidak ada, nggak bisa kita mengajak hati kita untuk ragu-ragu. Tapi kalau memang ada khabar bahwa restoran ini tersiar berita mengandung daging babi, ada babinya, itu datang dari luar. Yang terbaik jangan masuk ke restoran itu. Gitu ya, datang dari luar, jangan dari diri kita. Kalau yang dari diri kita, kita nggak tahu restoran ini baru buka misalnya, mana korina bahwa restoran ini menyediakan daging babi, mana korina, mana petunjuk, mana tanda-tanda, kan nggak ada. Kenapa kita ragu? Gitu. Jadi cara membedakannya ada khobar dari luar atau tidak, ada korina atau tidak. Oh, ya silakan. Kalau untuk lambang halal dari bumi. Kalau misalnya kita ke restoran ternyata tidak ada lambang, kalau dia kan ada lambang ada halalnya, kita dikasih halal. Tapi ini satu lagi restoran tidak ada. Apa itu bisa dilakukan? Saya kira dengan tampilnya MUI itu justru untuk menghilangkan syubhat, ya. Ada, makanya yang terbaik itu sebetulnya bukan label halal, tapi iya label haram. Mestinya label haram, jangan label halal. Karena banyakkan yang halal, banyakkan yang haram. Iya banyakkan yang halal, jadi kok kebanyakan kan? Ini halal, capek. Kan yang haram dikit, label haram saja. Ya, MUI menyatakan bahwa bir ini haram, tempelin di situ, selesai. Ya, ini halal kebanyakan. Nanti jadi begitu, malah jadi mendatangkan syubhat. Padahal ini halal jelas, tapi karena dia tidak ada kesempatan atau nggak punya dana dan segala macam sehingga tidak memiliki label MUI, jadi gimana? Ya, maka yang terbaik sekali lagi itu label haram, bukan label halal. Ya, karena di negeri kita kan negeri halal, negeri kaum muslimin, kecuali di Jepang, di negeri-negeri kafir mungkin. Karena banyakkan yang itu pun mungkin belum juga banyak yang halal walaupun di negeri kafir, ya. Apalagi di negeri muslim. Ya, silakan. Yang jelas mengandung emas. Ketika sepuan mengandung emas apa tidak? Ya kan? Kan Nabi tidak mengatakan emas itu haram kecuali benda yang mengandung emas 5%. Kan enggak? Mau 5% mau 1% tentu haram. Gitu. Kecuali sutra. Sutra memang sudah ditetapkan oleh Nabi halal maksimal 4 jari. Ya, 4 jari memanjang. Gitu. Kalau emas tidak ada perkecualian. Jadi walaupun 1% ya haram. Di sepuh itu ada emasnya ya haram. Walaupun hanya lapisan luarnya saja. Ya. Ya, silakan. Ya, nantinya ya. Dia ada juga. Iya. Nah, berarti dari awalnya sudah ketahuan orang ini nanti akan ya. Maksudnya ada maksudnya enggak? Ada apa ya? Maksudnya gitu. Kenapa orang ini nanti dari awal sudah ketahuan akan ada? Maksud terbesar bahwa Allah ingin memberitahukan kepada kita semua bahwa Allah adalah Maha berilmu, Maha tahu, dan pengetahuan Allah tidak terbatas. Kalau Allah tidak tahu ini bayi merah ini akhirnya surga atau neraka, Allah tidak tahu, tentu Allah tidak maha tahu. Kan begitu. Allah ini maha tahu. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa dijawab oleh Allah. Tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Allah. Maka jika Allah ditanya ini bayi merah akhirnya masuk surga atau neraka, ya Allah, tentu Allah bisa menjawab. Gitu. Yang kedua, maksudnya Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwa Allah maha berkuasa. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Kemampuan Allah tidak terbatas. Seandainya Allah hari ini mau menjadikan seluruh manusia soleh semua, baik semua seperti para nabi dan rasul, bisakah? Bisa sekali. Sanggup sekali bagi Allah. Maka enggak perlu ustaz, enggak perlu dai, enggak perlu kiai. Allah bilang kun fayakun. Langsung manusia jujur semua, amanah semua, saling mengasihi, saling mencintai, bersatu, tidak ada peperangan. Mudah bagi Allah. Allah tidak mau itu. Kalau mau itu sudah ada pada diri malaikat. Justru manusia diuji satu sama lain. Maka ada yang jahat sekali seperti Abu Jahal, Ahlak Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun. Ada yang mulia sekali seperti Nabi Muhammad SAW. Ya, itulah manusia. Yang baik-baik sekali, yang jahat-jahat sekali. Yang baik melebihi malaikat. Malaikat saja sujud. Yang buruk melebihi binatang. Ya. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Inna syarrad dawab seburuk-buruk binatang. Siapa? Kebo, sapi, buaya. Alladzina kafaru fahum la yu'minun. Orang-orang kafir itu seburuk-buruk binatang. Syarat dawab. Dawab itu dabah, binatang. Gitu ya. Ini hikmah besar bahwa Allah memberitahukan kepada kita bahwa Allah maha berilmu dan maha berkuasa. Apa? Undian lewat SMS. Misalnya SMS, kita SMS 1000 perak, nanti dapat hadiah motor gitu. Bukan undian itu. Bukan judi. Jelas judi. Iya jelas. Karena kan ada modal. Ada modal. Nah, modal itu dijadikan hadiah. Berarti jelas kalau saya tidak dapat, tentu saya kalah, saya rugi. Karena ada modal 1000 perak itu. Bahkan walaupun 100 perak tetap aja kan. Kecuali kalau saya SMS kepada teman saya dan dari SMS-SMS itu diundi, ya ini lain lagi. Ya, atau saya belanja di minimarket dari tanda bukti pembayaran itu diundi nama saya keluar dapat hadiah, ini lain lagi. Kalau ini kan enggak ada jual beli. Jelas itu judi. Ya, sepeda santai itu banyak judinya itu. Ya, sepeda santai, naik sepeda santai, ya, bayar pendaftaran 15.000, 20.000. Nanti yang beruntung dapat sepeda motor. Dari mana? Dari situ judi. Masuk mau naik sepeda saja bayar 15.000. Ya, naik sepeda suka-suka kita. Kan? Nah, untuk bermain judi. Siapa yang memberikan hidayah? Allah. Gitu. Kok dia akhirnya ketemu Nabi ya? Enggak ketemu Abu Jahal Abu Lahab. Allah yang ngatur. Kok dia akhirnya ketemu Abu Jahal Abu Lahab ya? Akhirnya berteman sama Abu Jahal Abu Lahab, enggak berteman sama Nabi. Siapa yang ngatur? Allah yang ngatur. Ya, ada orang ngaji, cari ilmu, ketemu sama siapa? Sama Ustaz Islam Ahmadiyah. Yang mengajarkan Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi. Ya, siapa yang mendorong dia ketemu dengan guru Ahmadiyah? Tentu Allah. Nah, sementara si fulan ketemu dengan ustaz yang benar, mengajarkan sunnah, mengajarkan tauhid. Siapa yang memberikan hidayah? Dorong Allah. Itu semuanya kebaikan datang dari Allah. Gitu. Nah, disinilah kita mengaku kelemahan kita. Kita buang kesombongan kita. Saya bisa baik dengan usaha saya. Saya bisa mulia dengan usaha saya. Hilangkan. Jangankan baik ya, senyum tidak akan bisa kita lakukan tanpa izin Allah, tanpa ridha Allah. Ya, apalagi sholat, apalagi puasa, apalagi sunnah, apalagi tauhid. Tidak mungkin kita bisa lakukan kalau tidak diizinkan, diridhai oleh Allah. Nah, disinilah kita semakin butuh, semakin merengek, semakin memohon kepada Allah agar hidayah ini jangan dicabut. Kan kita disuruh minta ihdina shiratal mustaqim, ihdina shiratal mustaqim setiap hari. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Jangan sesatkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada hati kami. Setiap hari kita baca. Nah, kita tidak sombong. Ya, kita semakin butuh kepada Allah, merasa. Allah. Anda yang terakhir tadi. Ya, satu lagi. Jadi halo. Assalamualaikum. Iya. Tadi masalah undian ini. Iya. Kalau nggak salah, saya pernah baca sejarah peranan Muhammad ya, bahwa orang Quraisy itu suka mengundi dengan anak-anak. Iya. Itu gimana? Iya, itu caranya saja. Caranya saja. Jadi anak panah itu dilemparkan, ya, ke sekumpulan benda atau tulisan. Itu jatuh kemana? Ya, mau berangkat atau tidak? Berangkat atau tidak? Kalau jatuh ke berangkat, berangkat. Jatuh ke tidak, tidak. Ya sama kayak kita lah. Jadi teknisnya saja. Intinya bukan di situ. Intinya bahwa kita tidak boleh mengundi nasib. Kalau mengundinya itu siapa yang duluan, boleh. Ini kan mengundi nasib. Mengundi si A dijodohkan sama si B. Bagus apa tidak? Dengan anak panah. Ini gak boleh seperti ini. Nah, ini sudah menyangkut tentang nasib seseorang. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak boleh ditentukan kecuali Allah. Oleh Allah Rabbul Alamin. Ya. Ini yang dimaksud dengan tatoyul, kesialan-kesialan. Mengambil keputusan bukan dengan kaidah-kaidah ilmiah, tapi dengan panah-panah seperti itu. Ya, toka berangkat, toka jalan. Ada toka bunyi di itu. Ya. Kita lagi ragu-ragu berangkat apa? Kebetulan ada toka bunyi, toka jalan, toka enggak, jangan. Ah, ngikutin maksudnya kan bodoh sekali, sangat-sangat bodoh. Habis? Ya, kalau habis kita tutup. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.